berdesir, terbentang laswar di hijau di balik awan nan putih. Lihatlah unggas nan bebas terbang gembira di alam ria, menikmati surya kemilau, cahaya membuahi padi menguning. Terbentang laswar di hijau di balik awan nan putih. Lihatlah unggas nan bebas terbang gembira di alam ria, menikmati surya kemilau, cahaya membuahi padi menguning.